سهلة وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعم. طيب نواصل في شرح كتاب ضابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله. Masih dalam dawabit yang berkenaan dengan al-jahalah. Apa? Baterainya robek. طيب kata beliau rahimahullahu taala pada dawit yang keenam, qala as-sakhawi rahimahullah qaulu abi hatim fi ar-rajul innahu majhul la yuridu bihi annahu lam yarwi anhu siwa wahid. Kata beliau ucapannya Abu Hatim, yakni Abu Hatim Ar-Razi, pada seorang perawi bahwa perawi itu majhul, ya, bukan yang beliau inginkan darinya bahwa rawi tersebut majhulul ain, yakni tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu perawi. Bukan itu yang diinginkan oleh Abu Hatim rahimahullahu taala. Yakni bukan mutlak itu yang diinginkan. Ya, bukan mutlak itu yang diinginkan. Nah. Kata beliau, bidalil, buktinya adalah annahu qala fi Daud ibn Yazid as-Saqafi majhul. Ma'annahu qad rawa anhu jama'ah. Nah, buktinya beliau pernah mengomentari Daud ibn Yazid as-Saqafi, beliau berkata ini majhul, fulan majhul ini, Daud ini majhul. Bersamaan dengan itu ada jama'ah, sejumlah perawi yang meriwayatkan darinya. Nah, maka kalam beliau majhul tidak serta-merta bermakna apa majhulul ain. Walidha qala az-Zahabi aqibahu, karena itulah Az-Zahabi berkata setelahnya, hadzal qawlu yuwaddihu laka anna ar-rajula qad yakunu majhulan 'inda Abi Hatimin walau rawa anhu jama'atun siqat ya'ni annahu majhulul hal. Naam. Kata beliau, ucapan ini atau hal ini menjelaskan kepadamu bahwa terkadang ada seorang perawi majhul menurut Abu Hatim, sementara ada sejumlah jamaah yang siqat yang meriwayatkan darinya. Sehingga yang beliau inginkan, yakni yang Abu Hatim maksudkan di sini adalah majhulul hal. Yakni annahu majhulul hal. Nah. Qala As-Sakhawiyyu rahimahullah, inna itlaqa Abi Hatimin lil majhuli la yuridu bihi annahu lam yarwi anhu siwa wahid. Ucapan As-Sakhawi rahimahullahu taala, ya, yang mengatakan bahwasanya itlaknya Abu Hatim, ini ucapan As-Sakhawi sekarang, ya. As-Sakhawi berkata bahwa itlak, pengitlakan Abu Hatim terhadap lafaz majhul bukan yang beliau inginkan, bahwa perawinya majhul ain, yakni la yarwi anhu siwa wahid. Ai anna itlaqahu indahu ashmalu min dzalika wa am. 6. Namun yang diinginkan oleh Abu Hatim ketika mengucapkan kata majhul itu ashmal, lebih luas dan lebih umum maknanya. Haitsu yashmalu kilan naw'ain. Di mana kata majhul dari Abu Hatim itu bisa mencakup keduanya, yakni majhulul ain dan hal. Walaysa mahsuran fi majhulil ain. 6. Kalau begitu, dari mana kita mengetahui ketika Abu Hatim mengatakan majhul kepada seorang perawi, dari mana kita bisa pastikan ini majhulul ain atau majhulul hal menurut Abu Hatim, sementara kalam beliau majhul ini apa? Mujmal. Ya, global. Kata beliau, wa yahsulu tahdidul murad bi qawli Abi Hatimin fulanun majhul bin nadari fi tarjamati dhalika rawi. Cara menentukannya adalah dengan melihat biografi perawi yang bersangkutan. Hal tafarrada bi riwayati anhu rawin wahid fayakunu majhulal ain aw rawa anhu tsnani fayakunu majhulal hal. Ya, tinggal dilihat berapa orang yang meriwayatkan darinya. Kalau satu orang, berarti majhul yang dimaksud di sini majhulul ain. Kalau dua atau lebih, maka berarti yang diinginkan dengannya adalah majhulul hal. 6. Ini memberikan faedah tambahan bagi kita. Ya, bahwasanya majhul secara umum itu jarah mufassar. Ya. Kalau mau dikategorikan jarah, ya, walaupun kita sudah sebutkan sebenarnya, kalau kita berbicara mengenai al-jarh wa ta'dil, maka al-jahalah masuk dalam kategori jarah. Walaupun belum jelas orangnya betul-betul majruh atau tidak, tapi jahalahnya dia itu jarah. Nah, maka kata majhul ini termasuk dalam kategori jahalah atau jarah mufassar. Jahalah ini termasuk dalam kategori jarah mufassar. Namun bagi dari sudut pandang tertentu seperti di sini Abu Hatim rahimahullahu taala, jarah yang walaupun dia di satu sisi jarah mufassar, tapi ya masih ada ihtimal mujmal dari sisi lain, yakni apakah yang beliau inginkan adalah majhulul ain atau majhulul hal. Kenapa ini penting? Karena konsekuensinya berbeda tentunya. Majhulul ain itu la yaslihu fi syawahid wal mutaba'at, sementara majhulul hal itu yu'tabaru bihi. 6. Tapi ini istilah khas untuk Abi Hatim rahimahullahu taala. 7. Babit yang ketujuh. Min 'adatil a'immati. 6. Maka di sini kita bisa tambahkan dua istilah khas, ya. Dua kaidah khas berkenaan dengan dua imam. Yang pertama kemarin sudah berlalu ucapannya Ibnu Adi tentang Ibnu Ma'in. Bahwa Ibnu Ma'in punya keluasan istilah dalam masalah ini. Kata kalau Abu Hatim Ibnu Ma'in mengatakan la arifu, maka itu besar kemungkinan dia memang betul-betul majhul. Walaupun kalau ada yang menyelisih, maka butuh dilihat. Ya. Kemudian yang kaidah yang kedua berkenaan dengan kata majhul dari Abu Hatim. Ini juga punya aturan aturannya tersendiri sebagaimana yang disebutkan di sini. Qala rahimahullah, sabi min 'adatil a'immah an alla yutliqu kalimata majhulin illa fi haqqi man yaghlibu 'ala dhanni kaunuhu majhulan la yu'rafu mutlaqa. Nah, ini penjelasan dari yang keenam sebelumnya. Penjelasan ataupun tambahan penjelasan berkenaan dengan yang keenam, yakni bahwa para imah mereka tidak mengitlakkan kata majhul kecuali pada perawi yang dugaan besar mereka memang ini majhul, tidak diketahui secara mutlak orangnya. Iya. Maka ini kaidah penting dalam memahami al-fadh jarh wa ta'dil. Kita mengetahui kemarin, ya, bahwa semua lafadz-lafadz jarh ataupun ta'dil ada makna defaultnya. Makna default yang disepakati oleh para ulama, kalau lafaz ini maka maknanya ini, lafaz ini maknanya itu, lafaz ini maknanya itu, kan begitu, ya. Walaupun ada imam tertentu yang punya istilahun khas, seperti misalnya kemarin Abu Hatim Soduk itu sederajat dengan bermakna siqah, Al-Bukhari punya istilah sendiri, ya. Ada istilah khas bagi a'immah, tapi ada istilah yang muftaridah, ya, istilah yang maknanya itu baku dan disepakati oleh semua ulama, ya. Nah, sekarang kata majhul, ketika ulama, seorang alim, a'immatul jarh wa ta'dil berkata tentang seorang perawi majhul, apa makna defaultnya indahum? Apa makna yang mereka sepakati ketika mereka mengatakan majhul? Majhul apa yang mereka inginkan, asalnya? Ya, karena jahala majhul ada dua, majhul ain atau majhul ail, majhulul hal. Apakah ketika a'immah mengitlakan kata majhul, asalnya bermakna majhul ain atau asalnya bermakna majhulul hal? Jelas sampai sini? Nah, sebenarnya sudah disinggung sudah singgung di kaidah yang keenam tadi, apa qadabit yang keenam tentang Abu Hatim tadi. Ya. Ketika Sakhawi mengatakan bahwa ucapan Abu Hatim kepada seorang perawi majhul bukan bermakna majhulul ain, bukan langsung bermakna majhulul apa? Bukan langsung bermakna majhul ain, tapi juga bisa bermakna majhul al-hal. Apa yang tersirat dari kalamnya Sakhawi? Yang tersirat dari kalamnya Sakhawi adalah para a'immah, baik Abu Hatim dan selainnya, ketika mereka mengitlakan kata majhul, maka hukum asal yang diinginkan dengannya adalah majhulul ain. Kan begitu? Karena itulah beliau butuh jelaskan bahwa Abu Hatim kalau beliau mengucapkan kata majhul, tidak seperti keumuman. Ya, jangan langsung diarahkan ke majhul ain. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi juga majhulul hal. Kata Sakhawi. Maka di sini, dari kalamnya ini tersirat. Dari kalamnya Sakhawi tersirat bahwa kata majhul ketika diitlakan oleh para imam, maka yang mereka inginkan adalah majhulul ain. Langsung diarahkan ke majhulul ain. Kecuali Abu Hatim. Abu Hatim punya, ketika beliau mengucapkan kata majhul, maka yundhar. Tidak mesti langsung diarahkan ke majhul al-ain. Nah, ini kaidah dasar ini, atau kaidah asal ini, bahwa imam ketika mereka mengitlakan majhul, yang mereka inginkan adalah majhul ain, ini dipertegas di kaidah yang ketujuh. Kata beliau, di antara kebiasaan imam, bahwa mereka tidak mengitlakan kata majhul kecuali rawi yang dugaan besar mereka betul-betul enggak dikenal secara mutlak. Jadi apa? Majhul? Majhul lain. Nah, wal ghalibu anna hadzal itlaqa la yasduru illa min imamin muttali'. Karena itulah menggunakan atau mensifati seorang perawi dengan majhul ini bukan perkara yang hayyin. Bukan perkara yang ringan. Ya. Bukan perkara yang ringan. Bukan baru cek recek sedikit ya, baru periksa sedikit sudah langsung enggak dapat, sudah majhul. Enggak. Kata beliau al-ghalib umumnya orang yang imam yang dibenarkan mengitlakan kata majhul pada seorang perawi itu adalah imam yang muttali. Imam yang punya keluasan ittila' terhadap apa? Terhadap tarajim ar-ruwat. Mereka lah orang-orang yang berhak mengatakan kepada seorang perawi ini majhul. Jelas sampai sini. Makanya seperti yang sudah pernah kita sebutkan di awal-awal bahwa kita orang-orang belakangan ya tidak dibenarkan mengitlakan pada seorang rawi majhul hanya gara-gara kita belum mendapatkan biografinya. Ya kecuali kalau ada ulama yang mentansis dia majhul ya kita mau pakai itu silakan. Tapi anggaplah ada seorang rawi. Kita enggak dapat biografi rawi ini, tidak ada jarah, tidak ada ta'dil dan juga perhatikan, tidak ada jarah, tidak ada ta'dil, dan juga tidak ada alim yang mengatakan dia majhul. Pokoknya kita tidak punya informasi apa-apa. Tidak ada jarah, enggak ada ta'dil, dan tidak ada tajihil. Apa yang kita lakukan? Ya, tidak boleh kita mengatakan, oh fulan majhul, kenapa saya enggak dapat biografinya? Ya, seberapa luas ittila' kamu? Seberapa luas banyak buku yang kamu cari biografinya rawi ini? Sampai kamu mengatakan fulan majhul. Karena itulah kalau kita lihat amalan para ulama Syekh Albani rahimahullahu taala dan selainnya, ketika mereka merasa belum luas ittila'nya, belum luas pencariannya terhadap seorang perawi, ya. Lantas mereka tidak mendapatkan biografinya. Mereka mengatakan apa? Lam ajid tarjamatah. Saya tidak mendapati terjemahnya, baik biografinya dia. Ini bentuk tahari, bentuk berhati-hati. Wara'. Jelas ya? Dikatakan lam ajid tarjamatahu. Ini jelas. Tapi kalau kamu mengatakan fulan majhul, dari mana kamu bisa mengatakan fulan majhul? Oh, karena saya sudah cek buku ini, enggak dapat biografinya. Tapi, apakah itu sudah cukup? Buku yang kamu miliki itu sudah mewakili? Kira-kira belum ada, tidak ada referensi lain? Ya. Tentunya masih ada referensi lain yang belum kamu periksa. Maka tidak benar kamu mengitlakan kata majhul kepada seorang perawi, di mana ada kemungkinan ada orang ulama yang mengenal. Cuman, referensinya belum sampai kepadamu. Maka yang paling aula bagi kamu mengatakan lam ajid tarjamatah. Saya tidak mendapati biografinya. Saya belum mendapati biografinya. Demikian. Ya. Jelas ya? Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itulah kata beliau diingatkan bahwa kalimat majhul ini ghaliban, al-ghalib biasanya hanya bisa diitlakan, ya, tidak diitlakan kecuali oleh seorang imam yang muttali. Maka ini adab dalam masalah ini. Wa amma idza arada al-imamu annahu la ya'rifu ar-rajul fa innahu yaqulu majhulun la a'rifuhu au la a'rifu halahu. Lihat para imam saja ketika mereka ya ingin menginginkan ya, ketika mereka ingin menyatakan bahwa saya tidak kenal laki-laki ini, sayanya tidak kenal, belum tentu dia majhul. Jelas sampai sini? Jadi bedakan antara majhul, majhul itu sudah sifat bagi dirinya, tidak ada orang yang kenal dia. Adapun bisa jadi orang itu ma'ruf tapi saya tidak kenal. Nah, kalau dia ingin mengatakan bahwa saya tidak kenal rawi ini, dia mengatakan majhulun la arifuhu. Enggak mengitlakan kata majhul, tapi dikaitkan. Majhul, saya tidak tahu dia. Ya ini bagi kamu, kamu tidak tahu. Maka di sini kata majhulun la arifuhu, ini majhulnya tidak diitlakan. Ingat pembahasannya, la yutlikun. Mereka tidak mengitlakan. Ya ini majhul to, titik. Itu diitlakan namanya. Kalau ada khait seperti ini, majhulun la arifuhu, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Atau misalnya dikatakan la arifu halahu, saya tidak tahu kondisinya dia bagaimana, keadaan orangnya bagaimana. Beliau, mereka tidak mengitlakan kata majhul pada rawi yang mereka sekedar tidak kenal atau sekedar belum dapat informasi tentangnya. Karena mereka berpikir atau dia berpikir, ini masih ada yang saya belum cari, belum cek, masih ada yang mungkin saja dia dikenal sama orang lain. Ya, yang saya tidak kenal. Nah, maka tidak ada yang mengitlakan kalimat majhul kecuali imam yang muttali. Imam yang muttali. Wallahu a'lam bissawab. Ini kaidah yang ketujuh. Kaidah yang kedelapan. As-Samin qala rahimahullah, dhabit yang kedelapan. As-Samin, jami'u man du'ifa minan nisa'i innama du'ifna lil jahalah. Masyaallah. Bahwa semua perawi-perawi perempuan yang majhul, afwan, semua perawi-perawi perempuan yang dhaif, itu semua sebab kedhaifannya adalah karena majhul. Karena apa? Majhul. Qala al-Hafidhu Adh-Dhahabi rahimahullah, ma 'alimtu fin nisa'i man ittuhimat wa la man tarakuha. Saya tidak mengetahui ada seorang pun perawi perempuan yang tertuduh berdusta atau perawi perempuan yang semua sepakat meninggalkannya. Yakni tidak tertuju kepada adalahnya. Tidak tertuju kepada apa? Kepada adalahnya secara spesifik. Ya, tidak ada apa jarah mufassar yang tertuju pada adalah seorang perempuan. Perawi perempuan. Kebanyakannya atau semuanya bahkan semua sebab didoifkannya perawi perempuan gara-gara apa? Majhulah. Mereka majhulah. Enggak diketahui. Jelas ya? Tidak diketahui. Kenapa? Karena perempuan tersembunyi. Ya, tersembunyi, tidak nampak di permukaan, tidak hadir ke masjid, tidak ini di tempat berkumpulnya orang sehingga enggak dikenal. Ya, itu hal yang lumrah. Itu hal yang lumrah. Nah, termasuk di kalangan tabi'iyah. Termasuk di kalangan tabi'iyah, sejumlah perawi perempuan dari tabaqat tabi'iyah, ya majhulah. Nah, ini dhabit yang ke-8. Dan apa namanya? Ini tambahan dari dhabit yang ke-8. Taib. Atau mungkin dhabit ini bisa dimasukkan di dhabit yang kedua sebenarnya, bahwa perawi majhul itu ala darajat, beda antara majhul pada kibarut tabi'in dengan sigar at-tabi'in, apalagi pada atba'ut tabi'in. Labas. Atau kita selesaikan dulu semua. 6. Ini yang ke-8 ya. Jami'u man du'ifa minan nisa innama du'ifna lil jahalah. Karena majhulah. 6. Qala al-Hafidz Adh-Dhahabi rahimahullah, ma 'alimtu fin nisa'i man ittuhimat wa la man tarakuha. Baik, ini yang ke-8. At-tasi', dhabit yang ke-9. Ya, la yu'tabaru sukutul Bukhari wa Ibn Abi Hatimin an tawthiqir rawi wa tad'ifihi tawthiqan lahu wa la jarhan lahu wa la jarham fihi. Naam. Kata beliau, diamnya Al-Bukhari dan Ibnu Abi Hatim dari mengomentari seorang perawi, baik tawthiq maupun tad'if, itu tidak bisa dianggap sebagai tawthiq dan jarh bagi perawi tersebut. Yang dimaksud di sini adalah Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dan Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarhi wa Ta'dil. Dalam Al-Jarhi wa Ta'dil. Ya, jadi Al-Bukhari rahimahullah dalam Tarikh Al-Kabir, ini kitab rijalnya Al-Bukhari rahimahullah dalam Tarikh Al-Kabir yang dikatakan sebagai sihir oleh para ulama di masanya. Ya, karena kehebatan kitab ini. At-Tarikh Al-Kabir ini, ya, di sini di dalamnya penulis Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan biografi para ulama. Sebagiannya ada yang beliau berikan komentar padanya dengan jarhan ataupun ta'dil, dan juga ada perawi-perawi yang beliau tidak komentari, cuma disebutkan namanya, disebutkan riwayatnya, misalnya sedikit tentang keterangan tentangnya, kemudian berlanjut ke perawi setelahnya. Tidak ada komentar dari Al-Bukhari terhadap perawi tersebut. Demikian pula Ibnu Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil. Ada perawi-perawi yang beliau ya kutipkan jarh dan ta'dil, imma dari ayahnya Abu Hatim atau imma dari kawannya ayahnya Abu Zur'a atau dari ulama alim negeri rawi yang lain seperti Muhammad bin Muslim bin Wara atau mungkin dari kalam beliau sendiri. Ada jarh dan ta'dil. Tapi juga ada sejumlah perawi dalam kitab Al-Jarhi wa Ta'dilnya beliau ini, ada sejumlah perawi yang cuma disebutkan biografinya, sedikit keterangan tentangnya, kemudian tidak ada jarah dan tidak pula ta'dil. Ini yang dimaksud di sini sukutul Bukhari wa Ibn Abi Hatim. Ya. Jadi bagaimana kondisi, bagaimana kita menghukumi perawi? Ya, kalau perawi tersebut biografinya hanya tersebut dalam Tarikh Al-Kabir atau tersebut dalam Al-Jarhi wa Ta'dil, namun tidak ada komentar apa-apa tentangnya. Bukhari mendiamkannya, Ibn Abi Hatim mendiamkannya. Apakah diamnya mereka berdua bisa dianggap sebagai tausik, ataukah sebaliknya diarahkan kepada ta'dhaif? Ya, apakah diamnya dia diarahkan kepada tausik atau ta'dhaif? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, la yu'tabar. Tidak boleh dianggap seperti itu. Ya. Diamnya Al-Bukhari terhadap seorang perawi dalam Tarikh Al-Kabir tidak menunjukkan Al-Bukhari mentausiknya dan tidak juga menunjukkan beliau mentadhaifnya, menjarahnya. Demikian pula Ibnu Abi Hatim ketika disebutkan, dia menyebutkan biografi rawi dan tidak ada keterangan jarah wa ta'dil padanya, tidak menunjukkan beliau menjarah dan tidak menunjukkan beliau mentadil. Sebagaimana kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala, as-sakitu la yunsabu ilaihi al-qawl. As-sakitu la yunsabu ilaihi al-qawl. Bahwa orang yang diam tidak boleh dinisbatkan pendapat kepadanya. Wa yuwaddihu dhalika ma yali. Buktinya, di sini ada beberapa bukti yang menunjukkan hal tersebut. Qaulul Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fi kalamihi an Yazid Ibn Abdillah Ibn Mughaffal. Kata beliau, kata Ibn Hajar rahimahullah, qad dhakarahu al-Bukhari fi tarikhih fasammahu Yazid walam yadhkur fihi huwa wala ibn Abi Hatim jarha fa huwa mastur. 6. Kata beliau, Yazid ibn Abdullah bin Mughaffal ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam tarikhnya. Ya, beliau menyebutkan namanya adalah Yazid. Lantas beliau tidak menyebutkan apa-apa, tidak menyebutkan jarah pada perawi tersebut. Demikian pula Ibn Abi Hatim juga tidak menyebutkan jarah apa-apa padanya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, fahuwa mastur. Kalau begitu dia rawi yang mastur. Ya, ini majhulul hal. Ya, mungkin karena ada beberapa perawi yang meriwayatkan darinya. Nah. Ba' Qaul Ibn Abi Hatim fi bayani manhajihi fi kitabil jarhi wa ta'dil. Bukti yang kedua yang menunjukkan hal itu adalah ucapannya Ibn Abi Hatim ketika menjelaskan muqaddimah kitabnya Al-Jarhi wa Ta'dil. Kata beliau, ala anna qad zakarna asamiya kathirah muhmalah minal jarhi wa ta'dil. Kami juga menyebutkan dalam buku ini nama-nama atau ada banyak nama yang muhmalah, yang kosong dari jarhi wa ta'dil. Cuma disebutkan namanya tau, keterangan mungkin sedikit, kemudian tapi tidak ada sama sekali jarh wa ta'dil padanya. Ya. Kenapa kami mencantumkan namanya kalau begitu? Kalau memang tidak ada jarh wa ta'dil pada apa berkenaan dengannya, lantas kenapa kami cantumkan dalam jarh wa ta'dil? Kata beliau, liyashtamilal kitabu ala kulli marruya anhul ilm. Jadi semata-mata tujuannya untuk isti'ab perawi. Agar kitab saya ini, kitab ini, menghimpun semua orang-orang yang ilmu, yakni hadis diriwayatkan darinya. Jadi tujuannya adalah untuk isti'ab arwat. Ada jarahnya, tidak ada jarahnya, ada takdilnya, tidak ada takdilnya. Pokoknya dia termasuk periwayat, saya masukkan di sini. Kemudian alasan yang lain, roja'a wujudil jarhi wa ta'dili fihim. Yang saya cantumkan dulu di sini, ya istilahnya kalau zaman dahulu dikasih bayat, dibiarkan kosong dulu di situ. Mudah-mudahan harapan ya ke depan saya dapat informasi baru tentang dia, tentang jarh wa ta'dil, ya tinggal saya tambahkan saja. Ini sekarang saya belum dapat apa-apa tentangnya, enggak apa-apa saya tulis dulu. Ya, siapa tahu nanti setahun dua tahun ke depan saya dapat informasi baru tentang rawi, nah, saya tinggal tambahkan. Fa nahnu mulhiquha bihim mim ba'du insyaallah taala. Maka kami ya kalau kami mendapatkan belakangan nanti mendapatkan keterangan jarh wa ta'dil, maka kami akan mulhaq, kami akan ikutkan ya mulhiquha afwan. Fa nahnu mulhiquha, kami akan mengikutkan komentar jarh wa ta'dil itu fi ma ba'du, setelahnya kalau kami sudah dapat insyaallah taala. Nah, ini jelas sekali manhajia Ibnu Abi Hatim rahimahullah dalam jarh wa ta'dil bahwa perawi-perawi yang kosong dari al-jarh wa ta'dil itu tidak menunjukkan ta'dil dan juga tidak menunjukkan jarah dari Abu Hatim, dari Ibnu Abi Hatim. Ya, sengaja beliau lakukan itu, sengaja beliau tuliskan walaupun tidak ada apa-apa, ya, hanya untuk ada dua alasan. Yang pertama untuk isti'ab nama perawi, ini alasan yang pertama, dan alasan yang kedua, siapa tahu ya ke depan dapat informasi baru tentang perawi tersebut, ya tinggal kami tambahkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Walidzalika qala al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah fi dzikrihi li Musa ibn Jubair al-Ansari li Musa ibn Jubair al-Ansari as-Sulami atau as-Salami maulahum as-Salami maulahum. Naam. Kata Ibn Katsir rahimahullah wa dzakarahu Ibn Abi Hatim fi kitabil jarh wat ta'dil wa lam yahki fihi syai'an min hadza wala minha wala hadza fa huwa masturul hal. Ini Ibn Katsir sama seperti Ibn Hajar atau afwan Ibn Hajar mengikuti Ibn Katsir ya, karena Ibn Katsir lebih dahulu tentunya tabaqatnya. Ibn Hajar di sini sependapat dengan Ibn Katsir. Kata Ibn Katsir rahimahullahu taala, Musa bin Jubair ini disebutkan biografinya oleh Abu Hatim dalam Jarh wa Ta'dil. Namun beliau tidak menghikayatkan, tidak membawakan sedikit pun tentang perawi ini. Ya, min hadza wala min hadza, yakni tidak jarah dan tidak ada ta'dil. Tidak ada hikayat jarah dan tidak ada hikayat ta'dil. Fahuwa masturul hal. Maka dia mastur al-hal. Baik. Ini dhabit yang ke-9 berkenaan dengan al-jahalah. Dhabit yang terakhir, yang ke-10, al-ashir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jahalatu ta'yini an yakula rawi haddathani fulanun au fulan. Ini pembahasan berikutnya ada namanya jahalatu ta'yin. Jahalatu ta'lin, ta'in. Yani orangnya tidak majhul, yani bukan mubham ya. Perhatikan, haddatsani fulanun au fulanun wa yusammihima. Dia sebutkan duanya apa namanya dua-duanya. Contoh misalnya, haddatsana Zaidun au Umar. Haddatsana Zaidun au Umar. Baik, yang mana yang benar di sini? Untuk sanad ini yang mana benar? Apakah Zaid atau Umar? Di mana au di sini tashkik? Ya, apa syak dari perawi? Dia lupa apakah guru saya ini Zaid bin Fulan atau Umar bin Fulan. Saya lupa ini hadis saya dengar di mana dulu. Saya dengar di sana apa saya dengar di situ. Ini dia ragu-ragu. Dia katakan haddatsani Fulan, yakni haddatsani Zaidun atau apa Amr masalan. Tadi ya, Zaid atau Amr. Ini namanya apa? Ini namanya jahalatut ta'yin. Jadi orangnya kita tahu, Zaid biografinya jelas. Jelas ya, Zaid bin Amr misalnya, Zaid bin Fulan misalnya, Zaid ibn Abdillah. Kita bisa apa namanya dapat biografinya jelas, bukan rawi yang majhul. Sementara Amr bin Fulan misalnya, Amr bin Dinar misalnya, ini juga rawinya ma'ruf. Jadi tidak ada yang majhul di sini. Yang majhul di sini adalah ta'in, jahal atau ta'in. Kita tidak bisa menentukan di sanad ini yang benarnya Zaid atau Amr. Jelas sampai sini? Jadi di sini bukan jahalatul ain atau jahalatul hal, tapi jahalatul ta'in namanya. Anggaplah misalnya dikatakan haddatsani Zaidun au Umar. Misalnya, haddatsani Zaidun au Umar. Siapa Zaid? Oh, Zaid di sini kemungkinan adalah si fulan dan orangnya jelas. Dia bukan rawi yang majhul. Zaid jelas di sini. Siapa Umar? Umar bin Fulan di sini. Orangnya juga jelas. Jadi tidak ada yang majhul. Kita tahu komentar jarah ataupun ta'dil pada Zaid dan juga pada Umar. Cuman yang majhul bagi kita sekarang adalah ta'in, siapa yang dimaksud di sini? Apakah Zaid atau Umar? Ini namanya jahalatul ta'in. Jadi orangnya, dua-duanya tidak majhul. Yang majhul adalah siapa yang benarnya di dalam sanad ini? Apakah yang benarnya Zaid atau Umar? Ini namanya jahalatul ta'in. Nah, bagaimana menyikapi jahalatul ta'in seperti ini? Bagaimana menyikapi jahalatul at-ta'in seperti ini? Kata beliau, untuk kasus jahalatul ta'in ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, fa'in kana siqataini fal hujjatu qa'imatun bidhalik. Kalau kedua orang yang disebutkan namanya ini dua-duanya siqah, maka tidak ada masalah. Tetap kita boleh beramal dengan hadisnya. Tetap kita menerima hadisnya. Hadisnya makbul. Kenapa? Ya, karena ketika kita periksa biografinya Zaid, dia siqah. Kita periksa biografinya Amr, dia siqah. Ya sudah. Tidak perlu ditain kalau seperti ini. Kalau seperti ini dibiarkan saja ngambang, enggak ada masalah, enggak berpengaruh. Enggak perlu ditayin. Yani jahalatu ta'yinnya la tadur. Kenapa? Aina namanya durul isnad yaduru ala siqah, kan begitu. Aina namanya durul isnad yaduru ala as-siqah. Manapun dari dua perawi ini yang benar, toh dua-duanya siqah, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. 6. Ya tentunya dengan mempertimbangkan faktor lain ya. Bukan cuma si Zaid siqah, si Amr siqah. Tapi butuh dilihat juga, Zaid dengan rawi di atasnya muttasil atau enggak. Umar dengan rawi di atasnya muttasil atau enggak. Walaupun Zaid dengan Umar sama-sama siqah, tapi salah satunya ada yang mungkoti, ini butuh ditain, wajib ditain. Karena yang satunya muttasil, yang satunya mungkoti. Butuh ditain kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya dua-duanya siqah, dua-duanya makbul, atau bahkan dua, satunya sikot, satunya hasan, tidak ada masalah, intinya makbul di sini. Dan kedua orang ini memang pernah meriwayatkan secara muttasil dari rawi di atasnya, maka fal hujjatu qa'imatun bidzalik. Ya, fal hujjatu qa'imatun bidzalik, yakni dibiarkan ngambang begitu, enggak ada masalah. Tapi wa in juhilat halu ahadihima ma'at tasrihi bismihi au ubihima fala hujjata bidzalik. Tapi kalau misalnya salah satu dari Zaid dengan Umar ini salah satunya ada yang majhul, walaupun disebutkan namanya, tapi majhul. Au ubihima, atau salah satunya dipahamkan, dikatakan haddatsani Zaidun au fulan, atau haddatsana rajulun min bani kaza au Umar misalnya. Intinya salah satunya ada yang mubham, atau haddatsani Zaidun wasiqah masalah. Jelas ya? Atau kita katakan, atau ini juga sebenarnya sudah jelas dari konteksnya, tapi tidak apa-apa kita pertegas. Atau salah satunya memang do'if. Ini kan disebutkan salah satunya majhul, atau salah satunya mubham. Kita tambahkan, atau salah satunya do'if. Atau salah satunya apa? Do'if. Maka apa? Fala hujjata bidzalik. Nggak boleh berhujjah dengannya. Nggak bisa diterima. Ghairu maqbul. Hadisnya mardud. Kenapa? Lihtimali an yakuna al-mukhbiru huwa al-majhul. Karena ada kemungkinan si perawi yang benar di situ, yang benarnya di situ adalah si perawi yang majhul, atau si perawi yang mubham, atau si perawi yang do'if. Atau si perawi yang do'if. Karena ada ihtimal, 50-50. 6. Demikian pula kalau misalnya dua-duanya disebutkan namanya, dan setelah kita cari tahu biografinya, dua-duanya dhaif. Dua-duanya apa? Dhaif. Apakah butuh ditayin? Apakah masih perlu ditayin kalau dua-duanya dhaif? Ya kita katakan kalau dua-duanya dhaifnya ringan, ya amanlah, enggak perlu juga ditayin, enggak masalah. Yang manapun dari dua orang ini kan sama-sama dhaifnya ringan. Tapi kalau satunya dhaifnya ringan, satunya dhaifnya berat, tidak bisa dijadikan penguat, maka ini wajib ditayin. Karena dhaifnya berbeda, konsekuensinya juga berbeda. Tapi kalau sama-sama dhaifnya ringan, aman. Hatta walaupun tidak ditayin, ya sudah, ini riwayat dhaif. Riwayat yang dhaifah. Kenapa? Yang manapun dari dua perawi ini yang kita tayin, sama-sama dhaif. Kalau dia dhaifnya ringan, ya berarti tinggal cari syawahid kalau ada, atau mutabaat. Tapi kalau sama-sama dhaif parah, ya ini tidak perlu la karamah, ya tidak perlu buang-buang waktu mengeceknya. Tidak perlu buang-buang waktu mengeceknya. Toh dua-duanya dhaifun jiddan misalnya. Dua-duanya muttaham bil kadzib, dua-duanya matruk. Ya sudah, apa gunanya diperiksa? Ya, buang-buang waktu. Yang manapun dari dua orang ini, dua-duanya matruk. Ya. Taib, Allahu ta'ala alam bisawab. Ini kaidah atau 10 dhabit yang berkenaan dengan al-jahalah. Kemudian ada satu dhabit yang kita sebutkan tadi, yang saya mau sebutkan tadi, tidak apa-apa kita sendirikan biar jelas. Bahwa bisa diterjadikan dhabit yang ke-11, bahwa perawi yang majhul, ini terutama di tabaqatnya tabi'in, di tabaqatnya tabi'in. Perawi yang majhul, kalau dia sahibul kisah, maka makbul, diterima riwayatnya. Perawi yang majhul, ya, kalau dia sahibul kisah, maka diterima. Ya, maka diterima, hadisnya itu makbul. Hadisnya makbul. Dan ini, apa, ada dalam beberapa hadis. Misalnya ada seorang tabi'in, ya. Semua sanad dari misalnya dari Abu Dawud, misalnya dari Abi Dawud, semua sanadnya bagus sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in. Tabi'in ini enggak ada jarah, enggak ada ta'dil padanya. Cuman dia cerita, saya dulu pernah berjalan bersama Abu Hurairah. Kemudian terjadi seperti ini dan terjadi seperti ini, kemudian Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Dia sahibul kisah. Ya. Dia sahibul kisah bahwa rawi yang majhul, ya, rawi yang majhul ini, kalau dia sahibul qissah, maka hadisnya makbul. Yani dia yang mengalaminya sendiri. Dia yang mengalaminya sendiri. Dan dia seorang tabi'in. Ya. Di tabaqat tabi'in kalau dikatakan kadzab, enggak ada. Ya, ataupun kalau ada ya tadi orang-orang yang memang bermasalah. Ya. Tapi intinya adalah dia hanya majhul, enggak diketahui adalahnya. Enggak diketahui bobotnya, enggak dikenal orangnya. Cuman dia sahibul kisah. Dia yang menceritakan kejadian tersebut, dia yang mengalaminya. Dan otomatis orang yang mengalami, itu punya nilai lebih pada hafalannya dibandingkan orang yang tidak mengalami. Jelas ya? Dan ini juga berhubungan, kadang pernah lewat di sebagian hadis, perempuan tabi'iyah, majhulah, tapi dia sahibatul kisah. Ya, dia yang menceritakan kisahnya. Bahwa saya dulu bersama si fulan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan saya berjumpa dengan sahabat, ya, sahabat fulan, kemudian apa namanya terjadi kejadian seperti ini, dia melihatnya, dia menceritakannya. Maka yang seperti ini, walaupun si tabi ini majhul, namun tatkala dia merupakan sahibul qissah, maka diterima riwayatnya, ya. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Nah, alhamdulillah ini selesai al-fasl awal, ya, berkenaan dengan apa jarah yang yakhtassu atau jarah yang yata'allaku bil jarhi wat ta'dili ma'an. Jarah yang berhubungan dengan jarah yang berhubungan dengan adalah wa dhabat ma'an, ya. Yang berhubungan dengan adalah dan dhabat ma'an secara bersamaan. Nah, yaitu apa? Berkenaan dengan al-jahalah. Karena al-jahalah ini tertuju kepada adalah dan tertuju kepada dhabat secara bersamaan. Ya, ada dua secara umum sudah berlalu, al-jahalah dan al-ibham. Jahalah terbagi dua, al-ain wa al-hal atau al-mastur. Taib, summa qala rahimahullahu taala al-faslu tsani ma yahtassu bil adalah. jarah yang terkhusus berkenaan dengan al-adalah. Jarah yang ditujukan kepada apa? Kepada al-adalah. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, al-qismus tsani ma yahtassu bil adalah. Jarah yang terkait atau yang berhubungan dengan al-adalah, tidak berhubungan dengan dhabt. Kalau tadi yang pertama berhubungan dengan keduanya. 6. Kata beliau, khamsatu aujuhin hiya. Ada 5 jenis kritikan, ada 5 jenis jarah yang tertuju pada adalah seorang perawi. Beliau mulai dari yang paling ringan. Yang pertama, awalan inkhiramul muruah. Ya, tercoreng marwahnya. Tercoreng nama baiknya. Tsanian al-ibtida', yakni bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini saya arti adalah bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah. Tsalitsan al-fisq, kefasikan. Rabi'an at-tuhmatu bil kadzib, tertuduh berdusta. Wa khamisan al-kadzib, dusta. Ya, maka ini 5 jarah yang berhubungan dengan adalah, dan beliau tertib dari yang paling adna ilal a'la. Beliau tertib, beliau urutkan mulai dari jarah terhadap adalah yang paling ringan sampai ke yang paling berat. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, al-wajhul awwal inkhiramul muru'ah. Inkhiram al-muru'ah. 6. Segera cukup dulu insyaallah taala, nuwasil fil usbul qadim. 6. Naqtai bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.